Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna idza ra'ainaka raqat qulubuna, sesungguhnya kami apabila melihat engkau maka lembut hati-hati kami ini. Sahabat ketika lihat Rasulullah itu hatinya sejuk, kemudian lembut. Wa kunna min ahli al-akhirah, dan seolah-olah kami ini menjadi para pecinta akhirat. Sudah tidak ingat apa-apa, tidak ingat dunia. Yang ada di benak mereka itu bahwasanya apa yang di benak mereka adalah akhirat. Wa idza farraqnaka, dan apabila kami berpisah denganmu, a'jabatna ad-dunya, telah mengagumkan atau telah menjadikan kami kagum dunia ini. Wa syamamna an-nisa wal aulad, dan menjadikan aku condong atau mencintai nisa, istri-istri dan anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka merasakan, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hadapan Rasulullah dalam majlisnya, seolah-olah mereka ini lupa terhadap dunia. Tetapi ketika berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mereka kembali lagi mencintai dunia, kemudian para istri dan anak-anak. Hilang apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu menjawab, "Law takununa aw qala, atau dalam riwayat lain, "Law annakum takununa ala kulli halin ala hal." Andaikan kalian berada pada setiap saat dalam satu keadaan, allati antum alaiha indi, yang kalian ini berada di atas satu keadaan tersebut di sisiku, yaitu mencintai akhirat. Lasafahatkumul malaikatu biakuffihim, sungguh malaikat ini akan menyalami kalian dengan tangan-tangan mereka, dengan telapak tangan mereka. Maksudnya apa? Kagum. Walazaratkum fi buyutikum, dan pasti malaikat ini berziarah ke tempat kalian, apa, ke tempat, ke rumah-rumah kalian. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan saatan-saatan dalam hadis Mughirah. Sesaat-sesaat. Artinya, sesaat kita terkadang bercengkrama dengan keluarga, sesaat kita mengurus dunia, sesaat kita mengingat akhirat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau lam tudnibu laja'a Allahu biqaumin yudnibuna kay yaghfira lahum." Andaikan kalian ini tidak melakukan dosa, ketika dia mengingat akhirat, dia tidak akan melakukan dosa. Kata Rasulullah SAW, andaikan kalian tidak melakukan dosa, laja'a Allah, niscaya Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum, yuznibun, yang mereka melakukan dosa, kay yaghfira lahum, supaya Allah mengampuni mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hakada, begitulah keadaan manusia. Ya, begitulah keadaan manusia. Tetapi jangan dikira dan disamakan dengan kondisi kita. Kalau kita sahabat ini full perjuangannya, memperjuangkan Islam, mati-matian, hartanya, tetapi mereka merasa ada beberapa hal terkadang mereka ini lepas dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fullnya ke dunia, akhiratnya benar-benar lupa. Ya. Coba hitung. Antum sehari ta'lim berapa jam? Mencari uang berapa jam? Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Nah, ternyata kalau dihitung kebanyakan dunianya, ya, bukan begitu? Iya. Kalau sahabat, kita sudah tahu bagaimana mereka. Sudah tahu bagaimana kondisi mereka. Sudah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi manusia seperti itu. Kemudian yang kedua, terkadang kita juga perlu bercengkrama dengan keluarga. Perhatikan anak, perhatikan istri. Jangan ego, egois dengan dirinya. Itu kalau dia memperhatikan akhiratnya sendiri. Bagaimana kalau dia ego memperhatikan dunia doang? Kerja, pulang istrinya sudah gak kebagian nasihat, perhatian anaknya. Dunia akan ditinggalkan, akhi. Ini aset antum ini, keluarga antum ini. Antum nanti ingin bersama-sama mereka. Kalau antum gagal, antum berhasil, antum gagal mendidik keluarga, tapi antum berhasil misalkan masuk surga, antum akan terjerumus lagi ke neraka. Karena akan diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Mas'ulun an ra'iyatihi. Antum pertimbangkan. Ini kalau tadi awal, apabila akhirat, antum full memikirkan akhirat, terus kemudian tidak ada saatan-saatan kepada keluarga, tidak ada cengkrama dengan keluarga, perhatikan anak, istri. Dan itu kayaknya jarang. Bukan, mungkin gak ada ya. Nah, sahabat aja gak full 100%. Apalagi kita. Lalu bagaimana kalau kita ini banyak fullnya di dunia? Perhatikan. Antum berat misalkan, tapi gimana anak kerja di pabrik sebegini, jam sekian sampai jam sekian. Dan antum pikirkan. Masa agama mengikuti antum? Antum mengikuti agama. Bagaimana caranya antum bisa berbagi saatan-saatan dengan keluarga? Bukan artinya antum bertanggung jawab tuh dengan ngasih uang. Nih, gaji sebulan. Setelah itu selesai, antum pergi lagi kerja, usaha. Akhir bulan kasih lagi. Lah, tidak. Bukan seperti itu. Termasuk antum menitipkan di pondok. Mereka itu hanya di pondok itu hanya sekedar pembantu, membantu antum. Yang pokoknya adalah antum. Untuk sa'atan, sa'atan. Dalam hadis Mughirah, sa'atan, sa'atan. Terkadang kita roha untuk memberikan apa pikiran kita bersenang-senang, bercanda dengan keluarga. Boleh seperti itu. Bahkan dianjurkan, terutama dalam pendidikan anak. Anak itu perlu, terutama anak. Seperti itu. Bahkan istri pun seperti itu. Sehingga mereka, ketika kita ada perlu untuk memberikan nasihat, masukan nasihat, lebih diterima. Lebih diterima. Karena sehari-harinya, dia terasa diperhatikan. Ya, terasa diperhatikan. Bukan diambil ketika butuh saja. Bukan dipakai ketika butuh saja. Bukan ketika dinasehati ketika butuh saja. Nah. Nah. Bahkan kata Rasulullah SAW di sini, walau lam tudnibu, andaikan kalian ini tidak berbuat dosa, pasti Allah akan mendatangkan orang-orang satu kaum yang mereka berdosa supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Sayidnya yang ketiga adalah kondisi manusia itu seperti itu. Mahalul khata an-nisyan. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam tempatnya bersalah. Qala rahimallahu taala, qala nam lanjutkan qala sallallahu alaihi wasallam, qala qulna, kami mengatakan, berkata Abu Hurairah, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisna anil jannah, ma bina'uha. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga, bagaimana bangunannya. Qala Rasulullah SAW menjawab, labinatu dahabin, yaitu batu dari emas. Walabinatu fiddatin, dan batu atau ya batu dari batu bata dari perak. Wa miladuha al-misk al-azfar, dan campurannya itu misik yang wanginya sangat semerbak. Wa hasba'a al-lu'lu, dan pasirnya kerikil-kerikilnya lu'lu, mutiara, wal yakut, dan yakut, sejenis apa? Batu mulia. Wa turabuha za'faran, dan debunya ini za'faran, minyak za'faran. Mayadkhuluha, barang siapa yang memasukinya, yan'amu wa la yab'as, selalu menikmati dan tidak pernah bosan. Wa yakhludu wa la yamut, dan kekal di dalamnya dan tidak mati. Wala yabla thiyabuhu, dan tidak usang bajunya. Wala yafna syababuhu, dan tidak hilang masa mudanya. Muda terus, tidak pernah tua. Salasatun la turaddu da'watuhum, tiga golongan yang tidak ditolak doanya. Kata Rasulullah SAW, al-imamul adil. Pertama, imam yang adil. Kemudian, wassa'imu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti waktunya panjang. Wada'watul madlum. Ini yang sahih. Wassa'imu hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai berbuka. Dalam riwayat lain, idza aftar, apabila berbuka. Yang sahih adalah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Berarti waktunya panjang. Dari awal dia puasa, pagi, sampai maghrib. Doanya mustajab, la turad, tidak tertolak. Adapun yang pakai idza, ini wallahu taala alam yang raji adalah dhaif. Karena maknanya pun akan sulit diterapkan. Ya, maknanya pun akan sulit diterapkan. Doa yang mustajab adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Ketika berbuka. Coba kita renungi bagaimana berdoanya. Padahal mustajabnya itu ketika berbuka. Padahal waktu mustajabnya itu ketika berbuka. Bagaimana dia berdoa? Nah, ini tanakud atau bertentangan. Maka para ulama menyebutkan yang sahih adalah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi waktu mustajabnya panjang itu. Wallahu ta'ala alam. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Ini doanya orang yang terzalimi ini mustajab. Maka hati-hati lisan kita, ya, tingkah laku kita menzalimi orang lain, ya, jangan kita melihat keadaan kita yang tinggi kemudian seenaknya berbicara kepada yang di bawah kita. Hati-hati, ya. Da'watul mazlum ini mustajab. Tuhmalu 'alal ghamam, dibawa doanya tersebut di atas ghamam, awan. Wa tuftahu laha abwaabus sama, dan dibukakan bagi doa tersebut pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb 'azza wa jalla, dan berkata ar-rabb 'azza wa jalla wa 'izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'dahin, sungguh aku akan menolongmu walau ba'dahin, walaupun bukan saat ini. Jadi hati-hati ketika dia menzalimi orang lain, ucapannya, kemudian tingkah lakunya, maka bersegera meminta maaf. Banyak bentuk-bentuk zalim ini, dengan menggibahinya, menuduhnya, ya, atau buhtan. Dengan ghibah beda. Buhtan ini lebih parah daripada ghibah. Kalau ghibah ini menceritakan perkara yang jelek yang ada pada saudaranya, yang dia tidak suka disebutkan. Ada pada saudaranya. Ya, ada, itu ghibah. Tapi dia tidak suka disebutkan. Berbeda kalau dia suka, seperti telahan, ya, si botak misalkan. Ya. Siapa Muhammad Botak? Nah, itu dia tidak masalah karena untuk dikenal, karena orang sudah biasa mengenal itu. Atau si Pincang, gitu. Ahmad Pincang misalkan. Nah, itu tidak masalah untuk memperkenalkan seperti itu. Tapi yang tidak disuka itu ghibah. Tapi buhtan ini menyandarkan kepada saudaranya perkara yang dusta. Perkara dusta. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dituduh atau dinisbahkan perbuatan tersebut kepada saudaranya ini. Padahal tidak pernah dia melakukan hal itu. Ini buhtan. Ini kezaliman yang jelas, yang nyata, ya. Ketika tidak minta maaf, hati-hati. Da'watul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi ini mustajab. Banyak contoh. Ini bukan hanya orang biasa, orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang berilmu. Seperti Hajuri. Yahya Hajuri. Bagaimana lisannya? Bagaimana kelakuannya? Banyak yang dia zalimi dengan lisannya ini. Dituduh, ya, dengan kedustaan. Tidak ada bukti. Dengan enaknya dia menyebar kedustaan itu kepada pengikutnya. dan tidak ada bukti. Jatuh terhina dia. Terhina. Mana dia sekarang? Nah. Padahal dia dulunya orang yang dipercaya oleh Syekh Mukbil. Ya, orang yang dipercaya oleh Syekh Mukbil. Ilmunya bukan sedikit, sudah jangan bicara. Itu salah satunya. Walaupun dia memiliki beberapa catatan dalam akidahnya dan seterusnya. Tetapi di antara sebabnya adalah da'watul mazlum. Ya, da'watul mazlum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'izzati, dan demi keagunganku, kemuliaanku, la ansurannaka, sungguh aku akan menolongmu, walau ba'dahin, walaupun tidak saat-saat ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke hadis berikutnya, atau anda baca aja, enggak apa-apa, anda baca sedikit biar tidak terlalu sedikit yang dibaca. Qala rahimahullah ta'ala, وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أُسَامَ بْنُ زَيْدٍ, dan telah ada datang dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallam, ala hal musyammirun lil jannah, adakah yang berjuang, adakah yang orang yang siap berjuang untuk surga, fa innal jannata la khatarah laha, sesungguhnya surga ini tidak ada yang dikhawatirkan di dalamnya, tidak ada yang ditakutkan di dalamnya. Hiya wa rabbil Ka'bah, surga demi Rabbnya Ka'bah, nurun yatala'la, cahaya yang bercahaya, apa, cahaya yang menyala-nyala, warihanatun tahtazu, dan wangian yang semerbak, wa qasrun masyid, dan istana yang tinggi, yang megah, wa nahrun mutarrad, dan sungai yang mengalir terus menerus, wa samratun nadijah, dan buah-buahan yang matang, wa zaujatun hasna'u jamilah, dan istri-istri yang cantik, wa hulalun katsira, dan pakaian-pakaian yang banyak, wa muqamun fi abadin, dan tempat yang kekal, fi darin salimatin, pada tempat keselamatan, wa faqihatin, wa khadratin, dan buah-buahan, wa khadratin, dan hijau-hijauan pepohonan, wa habratin, dan kebahagiaan, wa ni'matin, dan kenikmatan, fi mahallatin aliyatin bahiyatin, pada tempat yang tinggi dan megah. Qalu, para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, nahnul musyarriqun, nahnul musyammirun, nahnul musyammiruna laha, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang siap berjuang untuk surga, siap sungguh-sungguh berjuang untuk surga. Qala, berkata Rasulullah SAW, kulu insyaallah, katakanlah insyaallah. Qalu, mereka mengatakan insyaallah. Sahihnya ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana surga. Ya, menjelaskan tentang bagaimana surga. Kemudian sahabat langsung menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ala hal musyammirun lil jannah, adakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga? Kemudian mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, nahnul musyammirun laha. Na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya kami musyammiruna laha, yaitu orang-orang yang siap berjuang mendapatkan surga. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada pertemuan depan insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.